Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an walhamdulillah. Wa bi'idhnillahi jalla wa ala, kita melanjutkan insyaallah ta'ala kajian kita terhadap kitab As-Siyasatus Syar'iyyah fil 'Alaqati Bainar Ra'yi war 'Iyyah. Nah, sebelum kita melanjutkan pada pembahasan berikutnya, yakni kita terlebih dahulu memurojaah secara singkat dari pembahasan kita tentang wujubul bai'ah, yaitu wajibnya berbai'at kepada para pemimpin. Nah, kita telah membacakan keterangan penulis hafizahullah ta'ala definisi daripada bai'ah, bahwasanya bai'at itu adalah ahdun ala sam'i wa ta'ah, yaitu ikatan janji setia untuk mendengar dan taat, yakni kepada ulatul amr, kepada para pemimpin, para penguasa. Nah, definisi ini disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala, yaitu dari fatwa Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala, Syekh bin Baz, di dalam fatwa beliau pada nomor 16.098, ya, dalam pembahasan la tajuzul bai'atu illa liwali amril muslimin, tidak boleh berbai'at kecuali kepada penguasa kaum muslimin, wala tajuzu li syekhin li syekhi tariqatin wala li ghairihi, tidak boleh kepada selainnya, kepada syekh tertentu atau siapa saja. Tetapi bai'at itu hanya khusus kepada waliul amr, kepada pemimpin kaum muslimin, para penguasa. Li'anna hadza lam yarid 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bai'at kepada selainnya tidak warid, tidak datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun. Wal wajib 'alal muslim an ya'budallaha bima syara' min ghairi tirbatin bi syakhsin muayyanin. Maka wajib atas setiap muslim untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, tanpa ada ikatan dengan individu tertentu siapapun, lalu kemudian berbaiat padanya. Wali anna hadza min amalin nasara, karena perbuatan demikian adalah termasuk amalan kaum Nasrani, ma'al qasawisa wa ru'asail kanais, ya, terhadap pimpinan-pimpinan mereka atau terhadap pemimpin-pemimpin kanais, yakni gereja, yakni para pendeta yang mereka berbaiat kepadanya. Walaisa ma'rufan fil Islam, adapun di dalam Islam tidak diketahui hal yang demikian. Ya, ini fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Naam, sehingga definisi baiat itu beliau ambil dari fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala sebagaimana yang beliau sebutkan dalam footnote atau catatan kaki. Jadi demikian makna bai'ah. Al-ahdun ala sam'i wa ta'ah, ikatan janji setia untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Dan dalilnya adalah sebagaimana yang telah terdahulu dalam suratul Fath pada ayat yang ke-10. Innal ladzina yubai'unaka innama yubai'una Allah yadullahi fawqa aydihim, faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi, wa man awfa bima ahada 'alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah mereka berbaiat kepada Allah. Naam, karena beliau utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika para sahabat berbaiat kepada Rasul, maka seakan-akan mereka berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka meletakkan tangan Rasulullah di atas tangan-tangan mereka, maka seakan-akan yadullahi fawqa aydihim, seakan-akan tangan Allah Subhanahu wa taala di atas tangan-tangan mereka, sebagaimana yang telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi, maka barang siapa yang membatalkan, ya, mencabut baiat tersebut, maka sungguh hanyalah dia mencabutnya atau membatalkannya atas dirinya sendiri. Wa man aufa bima ahada alaihi Allah fa sayutihi ajran adzima, maka barang siapa yang menunaikan baiat tersebut, menjaganya, memeliharanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar, pahala yang agung terhadapnya. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa para sahabat berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ini ma'ruf dalam sejarah Islam bahwa baiat ini, ya, terjadi pada tahun 6 Hijriyah, ya, di akhir-akhir tahun, di bulan Zulqa'dah. Naam, yang dikenal dengan Bai'ah Ar-Ridwan, Syajaratul Ridwan. Naam, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, pada ayat berikutnya setelahnya, itu pada ayat yang ke-18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah wa 'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alaihim wa thabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah ridha terhadap orang-orang yang berbaiat, yakni para sahabat, ya, al-mu'minin, dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Yakni dari kalangan Muhajirin wal Ansar. Allah ridha kepada mereka, ya, ketika mereka berbaiat di bawah pohon, ya, yang dikenal dengan pohon Ridwan. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh bay'a 'ala syajarati fa anzala as-sakinata 'alaihim. Lalu kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada mereka, ya, dan menurunkan, memberikan pada mereka fathan qariba, kemenangan yang dekat, yakni menjanjikan kepada para sahabat kemenangan yang dekat. Naam, sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa kemenangan itu adalah yang dimaksud dengannya perang Khaybar. Karena perang Khaybar terjadi pada tahun 7 Hijriyah, yang setelahnya, ya, terjadi Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriyah. Jadi pada tahun 6 Hijriyah terjadi Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah di bulan Zulqa'dah. Kalau bulan Hijriyah sama dengan bulan 11, ya, di akhir tahun. Nah, setelah itu terjadi perang Khaybar dan kaum muslimun memenangkan perang tersebut dan, ya, menghasilkan banyak ghanimah yang Allah terangkan pula dalam surah Al-Fath ini. Wa maghanima katsiratan ta'khudunaha. Ya, dan rampasan perang ghanimah yang kalian ambil banyak. Yakni maksudnya dalam perang Khaybar. Ya. Itu yang dimaksud dengan fathan qariba, kemenangan yang dekat. Yakni setelah para sahabat berbaiat dengan janji setia, ya, yang sebabnya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berumrah dari Madinah ke Makkah, karena, ya, telah lama awal dari beliau berhijrah dari Makkah ke Madinah, ya, sehingga dikenanglah dengan tahun Hijriah pada 1 Hijriah, ya. Rasulullah SAW hendak berumrah pada tahun 6 Hijriyah. Ya, di antara tujuannya juga adalah berkunjung kepada keluarga yang sudah lama tidak bertemu. Naam, di Mekah. Ya, sesampainya di Hudaybiyah, maka Rasulullah mengutus sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu untuk, ya, menyampaikan maksud kedatangannya kepada musyrikin. Ya, yang masih berkuasa di Mekah pada waktu itu. Nah, ternyata musyrikin Quraisy menahan Utsman bin Affan sampai menyebar berita bahwa beliau dibunuh oleh musyrikin. Maka Rasulullah SAW, ya, mengajak para sahabat untuk berbaiat dengan janji setia, ya, berkorban harta dan sampai jiwa sekalipun hingga mencapai kemenangan. Maka para sahabat melakukan baiat itu janji setia kepada Rasulullah sampai kematiannya, sampai mencapai kemenangan. Ya, terdengarlah hal tersebut kepada musyrikin, maka mereka merasa ketakutan, kemudian melepaskan kembali Utsman bin Affan, utus kembali kepada Rasulullah di Hudaybiyah, ya, untuk melakukan perdamaian, mengajak kaum muslimin, dalam hal ini Rasulullah bersama para sahabat, untuk berdamai. Maka terjadilah perdamaian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah di bulan Dzulqa'dah. Naam. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah, ketika para sahabat benar-benar menunaikan dan menjaga baiat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan janjinya, mewujudkan janjinya, yakni kemenangan. Ya, fayusayutihi ajran azima, Allah akan beri pahala yang agung, yaitu berupa kemenangan. Kemenangan di perang Khaybar, kemudian lagi dilanjutkan dengan Fathu Makkah, memenangkan kota Makkah. Naam, dan ya, membumi hanguskan segala bentuk kesyirikan, patung-patung dan sebagainya. Naam, sekali lagi ini karena menunaikan janji baiat tersebut, barakallahu fikum. Ya. Kenapa saya tekankan ini? Ya, karena di zaman sekarang, ya, seperti yang saya singgung pada pertemuan sebelumnya, terlalu banyak orang-orang yang menganggap enteng permasalahan baiat ini terhadap waliul amr. Dan kita semua punya baiat terhadap waliul amr, dalam hal ini kepada presiden dan kepada seluruh kepada seluruh petugas-petugas nawab, ya, wakil-wakilnya. Kita punya baiat, barakallahu fikum. Dan ini wajib kita menjaga, memeliharanya. Barang siapa yang merasa tidak punya baiat, maka sungguh dia terancam dengan hadis yang telah kita bacakan pada pertemuan sebelum ini, yakni dari kisah, ya, seorang khawarij yang dinasihati oleh Abdullah bin Umar, yaitu Abdullah bin Muti', ya, yang di mana sahabat Abdullah bin Umar menyampaikan hadis Rasulullah SAW yang beliau dengarkan. Kata Rasulullah, man khala'a yadan min ta'atin laki Allah yaumal qiyamah la hujjata lahu, wa man mata wa laysa fi 'unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa mencabut tangannya dari ketaatan kepada penguasanya, sungguh dia akan berjumpa kepada Allah pada hari kiamat kelak, tidak ada hujjah baginya, tidak ada hujjah bagi dia di hadapan Allah. Dan barang siapa yang mati dan merasa tidak berbaiat, ya, tidak ada ikatan baiat di lehernya, sungguh dia mati dengan mati jahiliyah, mitatan jahiliyah. Nah, ini barakallahu fikum, jangan sampai kita, ya, sepelehkan hal ini. Boleh jadi karena kejahilan kita itu lebih mending daripada orang yang sudah berilmu namun dia meremehkannya, ya, mencela pemerintah, mengkritik pemerintah secara terbuka di majelis, di podium, di mimbar-mimbar Jumat atau Id, naudzubillah. Ya, bahkan duduk diskusi non formal tidak boleh, barakallahu fikum, mencela penguasa atau menyebutkan kritikan terhadap penguasa. Kecuali dalam rangka Anda pergi menjumpainya dan menasehatinya, mengirimkan surat atau bertemu langsung dengannya. Ya. Ini prinsip Ahlus Sunnah yang telah banyak dilalaikan oleh kaum muslimun. Nah, maka ini wajib untuk ditambih, diingatkan. Ya, bagaimana Allah Ta'ala mau memenangkan kita? Para sahabat dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena mereka menjaga ikatan baiatnya dan memenuhi janji tersebut. Karena baiat itu janji setia. Dan Allah tuangkan dalam Al-Quran, dalam suratul Fath ayat 10 ini. Kemudian Allah wujudkan di dalam ayat yang ke-18 dari surah Al-Fath ini. Ya, coba kita baca surah Al-Fath, kita baca baik-baik terjemahannya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, atau kita bahkan baca tafsirnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewujudkan janjinya kepada para sahabat. Naam, barakallahu fikum. Maka ini tambih yang sangat penting. Ya. Walaupun dia mengaku ahlus sunnah, dakwah terhadap sunnah, tapi pada perasaannya tidak ada baiat. Ciri-cirinya orang yang merasa tidak ada baiat, ya suka mengkritik pemerintah, suka menyebutkan aib pemerintah di hadapan, di khalayak ramai, di mimbar-mimbar dan semisalnya. Ini ciri-ciri yang merasa tidak berbaiat. Intabih, hati-hati. Kalau mati, kata Rasulullah, mata mitatan jahiliyah. Kenapa dikatakan mati maita jahiliyah? Ya, di sini menggambarkan bukan mati kafir, dikafirkan, tidak. Tapi dia mati menyerupai sifatnya jahiliyah. Sifatnya jahiliyah itu onar, ya, kacau. Jahiliyah itu tidak punya imam. Tidak ada penguasanya, tidak ada pemimpinnya. Pokoknya bebas. Sehingga terjadi keonaran, kekacauan, huru-hara. Nah, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, mata mitatan jahiliyah. Dia mati di atas mati jahiliyah. Maksudnya di atas sifat jahiliyah. Nah, barakallahu fikum. Ya, ini penting sekali untuk kita ulang-ulangi. Kita ingatkan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya kepada ahlu sunnati wal jamaah, ya, atau kepada para da'i-da'i yang menganggap dirinya sebagai da'i terhadap sunnah, dakwah terhadap sunnah, ternyata menyelisihi, ya, perbuatannya menyelisihi dakwanya, menyelisihi seruannya. Naam, nas'alullah salamata wal afiyah. Selanjutnya, ikhwani fiddin ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, asy-syekh menambahkan lagi, menukilkan kepada kita, ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Wa man bai'a imaman fa'atahu safaqata yadi safaqata yadihi wa thamarata qalbihi falyuti'hu in istata'a fa in jaa'a akharu yunazi'uhu fadribu 'unuqal akhar." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dalam kitab Imarah pada bab wujubul wafa' bi bai'atil khalifatil awwal fal awwal. Bab wajibnya menunaikan bai'at khalifah yang pertama, kemudian setelahnya ketika diganti dan seterusnya. Ya, ini bab di dalam sahih Muslim, ya, yang diletakkan oleh beliau rahimahullahu taala, Imam Muslim. Kemudian beliau menyebutkan salah satu hadisnya dalam bab tersebut adalah hadis yang kita bacakan tadi. Barang siapa yang berbaiat kepada seorang imam pemimpin, lalu dia memberikan kepadanya bentangan tangannya dan buah hatinya. Perhatikan, barakallahu fikum. Artinya dia betul-betul dalam kalbunya ikhlas, bukan baiat terpaksa. Ya. Baiat ini adalah merupakan syariah. Ya. Jangan sampai kita salah paham. Ya. Kalau pimpinannya fasik, fajir, kita baiat terpaksa. La. Ya, batil, tidak demikian maknanya. Walaupun pimpinannya fasik, fajir, pelaku dosa besar dan seterusnya, jahat, bengis, tapi dia masih muslim, maka wajib berbaiat dengan memberikan bentangan tangan kita, janji setia dan dengan ikhlas, lapang dada. Samarata qalbihi, buah hatinya kita. Bahwa ini baiat adalah merupakan syariat, merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh karena pimpinannya fasik lalu kita terpaksa baiat, tidak ikhlas, sempit dada kita dengan baiat tersebut. La. Ya, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ya, makanya Imam Muslim juga meletakkan bab di sini, ya, dalam kitab yang sama, dalam Kitabul Imarah. Naam, beliau mengatakan, Imam Muslim, bab wujubu mulazamati jama'atil muslimin inda zuhuril fitan wa fi kulli halin wa tahrimul khuruj ala ta'ati wa mufaraqatil jama'ah. Ya. yaitu bab wajibnya istiqomah, komitmen terhadap jamaah kaum muslimin, yakni terhadap para penguasa, ya, inda zuhuril fitan, terhadap ketika munculnya fitnah-fitnah. Wajib komitmen di atas jamaah kaum muslimin, maksudnya baiat terhadap para penguasa itu tadi. Karena jamaah itu ada di tangan penguasa. Ya. Wa fi kulli halin, dan komitmen di atas baiat itu dalam segala hal. Fi kulli hal, dalam segala hal. Dalam keadaan aman, dalam keadaan penguasanya baik, takwa, atau dalam keadaan ya kacau huru-hara dan penguasanya fasik. Ya, wajib komitmen mulazamah di atas baiat ketaatan kepada para penguasa. Dan haramnya khuruj, haramnya keluar, ya, demo, memberontak kepada penguasa tersebut, ya, dan haramnya mufaraqah al-jamaah, memecah belah jamaah. Maksudnya mencabut ketaatan kepada penguasa yang di tangannya jamaah itu sama dengan Anda memecah belah jamaah kaum muslimin. Nah, nasallallahu salamu alaihi wasallam. Sekali lagi nih, ya, pembahasan ini bahkan para ulama memasukkannya dalam pembahasan akidah. Ya, dalam perkara usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah, taatu waliil amr. Nah, ini yang banyak kaum muslimun jahil dengannya. Bahkan para duat, ya, para dai-dai jahil dengannya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Lebih parah lagi kalau dia punya ilmu dan dia menyelisihinya. Ya. Ini lebih parah. In kuntra la tadri fatilka musibah wa in kunta tadri fa musibatu a'zam. Kalau engkau tidak tahu maka itu cukup musibah karena kejahilan. Tapi kalau engkau tahu berilmu maka musibahnya lebih besar. Musibahnya lebih besar lagi. Nah, ini ya pernyataan para ulama sunnah yang menjadi kaidah ya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Barakallahu fikum. Demikian ikhwani fid din azzakumullah. Nah, saya lanjutkan ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya man bai'a imaman, siapa yang berbaiat kepada seorang pemimpin lalu dia telah memberikan kepada pemimpin itu bentangan tangannya dan buah hatinya, falyuti'hu in istata'a, hendaklah dia mentaatinya ya semampunya, dia mentaatinya semampunya. Nah, fa in jaa'a akhar, jika datang yang lain berupaya untuk ya menggulingkan, berupaya untuk menentang penguasa tadi, fadribu unuqal akhar, maka penggallah leher yang lainnya. Nah, kalau mampu ya dibunuh orang yang berusaha ini tadi, yang mau menandingi penguasa tadi. Nah, tapi seandainya orang yang mau menandingi tadi ini ternyata dia dengan kekuatannya dia mampu berhasil mengalahkan dan menggulingkan pemerintah sebelumnya, lalu dia naik dengan sebab itu, maka kembali dia sah menjadi pemimpin dan wajib ditaati. Kembali berbaiat pindah kepadanya. Ya, sebagaimana pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita singgung tadi dalam bab yang diletakkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, yakni wajibnya baiatul khalifatil awal fal awal. Berbaiat kepada khalifah yang pertama lalu yang berikutnya, lalu yang berikutnya. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau penulis Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafidhahullah ta'ala, as-samu wa ta'atu fil ma'ruf, fa'in amara bi ma'siyatin la nuti'uhu fiha wa la nanza' yadan min ta'atin. Ini perlu diketahui, ini perlu difahami dengan baik, bahwa mendengar dan taat kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf, adapun jika penguasa itu memerintahkan kepada maksiat, kita tidak mentaatinya. Tetapi ini yang penting, la nanza yadan min ta'atin. Kita tidak mencabut tangan dari ketaatan padanya. Nah, kita perhatikan dengan baik. Ya, kita tidak taat dalam perintah maksiat, maksudnya kita diam. Diam. Jangan membantah. Ya, kalau Anda mampu menasihati dengan sembunyi-sembunyi, dengan rahasia, maka itu yang benar. Itu pahala besar bagi Anda. Ya, dan itu merupakan sunnah, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khudh biyadihi wa la tu'lin alaniyah, ambil tangannya, jangan kau nampakkan terang-terangan. Nah, ya, kalau dia menerima alhamdulillah, jika tidak maka engkau telah lepas tanggung jawab kewajiban. Ya, demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barakallahu fikum. Nah, maka kalau dia perintahkan maksiat, diam. Jangan melakukan maksiat itu, tetapi jangan pula engkau mencela, kemudian mencacinya, ya, atau menceritakannya di luar sana dari aib-aib penguasa tersebut. Lah, maknanya tidak mentaatinya sekali lagi adalah diam, tidak melakukan maksiat tersebut. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk siapapun dalam rangka bermaksiat kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian barakallahu fikum makna daripada la nuti'uhu fiha. Kita tidak mentaati penguasa itu dalam perkara maksiat, tetapi la nanza'yadan min ta'atin. Kita tidak boleh mencabut tangan dari ketaatan. Apalagi mencabut baiat, membatalkan baiat. Lah. Kemudian beliau menukilkan hadis yang lain dari Auf ibn Malik radhiyallahu taala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khiyaru a'immatukumul ladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa syiraru a'immatikumul ladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Qalu yaqulna ya Rasulullah afala nunabidhuhum 'inda dhalik. Qala la ma aqamu fikumus shalah. La ma aqamu fikumus shalah. Ala man waliya 'alaihi walin fara'ahu ya'ti shay'an min ma'siyatillah falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah wa la yanza'anna yadan min ta'atin. Ini hadis lebih memperjelas lagi dengan sejelas-jelasnya. Ya, ibarat matahari di siang bolong, saking jelasnya hadis ini. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khiyaru a'immatukum, ya, pimpinan-pimpinan kalian yang terbaik adalah alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Para pemimpin yang kalian mencintai mereka dan mereka pun mencintai kalian. Maksudnya terjadi kedamaian. Ya, saling mencintai karena Allah. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalian salat terhadap mereka dan mereka pun salat terhadap kalian. Maksudnya berjamaah. Ya. Dia yang jadi imam atau dia menyuruh kita menjadi imam. Subhanallah, terjadi kebaikan, ya, kedamaian, kasih sayang antara penguasa dan masyarakatnya. Itu sebaik-baik penguasa, penguasa pilihan. Di mana ketika berkasih sayang dengan masyarakatnya dan masyarakatnya berkasih sayang dengannya. Nah, tetapi sebaliknya, syiraru a'immatikum, para pemimpin-pemimpin yang paling buruk, yang seburuk-buruknya adalah yang kalian murka kepada mereka dan mereka murka pada kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Nah, berarti di sini sudah menunjukkan, ya, semuanya buruk. Semuanya buruk. Dan pimpinan yang buruk itu, para ulama mengatakan, karena bersumber dari masyarakatnya yang memang buruk. Ya, karena masyarakatnya yang jelek, buruk, sehingga Allah mengangkat pimpinan yang buruk. Nah, karena yang berbaiat, yang memilih pimpinan itu adalah masyarakat kaum muslimin. Berarti kalau pimpinan buruk, berarti yang memilih ini memang yang buruk. masyarakatnya, kaum musliminnya yang jelek. Nah, sehingga ini sejelek-jelek pimpinan, kata Rasulullah. Karena tidak ada kedamaian. Saling melaknat, saling mencerca. Nah, nasallallahu salamul afiyah. Ini yang banyak kita persaksikan di zaman kita sekarang. Ya, ilallahi mustaka, kepada Allah Ta'ala kita mengadu. Solusinya bagaimana? Ya, hampir semua orang memiliki solusi masing-masing. Namun, pada umumnya menyelisihi syariah, menyelisihi sunnah, solusi yang mereka tempuh. Sehingga semakin rusak, semakin buruk, semakin buruk. Nah, solusinya adalah perbaiki diri masing-masing. Itu solusinya. Tanamkan Islam yang benar pada diri masing-masing terlebih dahulu. Ya, dan ini ucapannya mereka-mereka sendiri, para khawarij ini. Para pendemo-pendemo ini kadang-kadang mengucapkan ucapan yang benar, tapi menerapkannya berbeda dengan ucapannya. Contohnya apa yang diucapkan oleh Syekh Qutb. Dan ini sering didengungkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Syekh Qutb ini, ya, pimpinannya, tokoh-tokohnya Ikhwanul Muslimin, ya, yang dibantah ulama dan memiliki keyakinan sufi, memiliki keyakinan hululiyah, bahwa Allah bisa menyatu dengan makhluknya, na'udzubillah, ya, mencerca, mencela sebagian nabi, ya, seperti Nabi Musa, dikatakan penakut dan seterusnya, barakallahu fikum, dibantah oleh para ulama. Ini paling, ya, paling jelek pemikirannya. Nah, dan kitabnya sangat terkenal dengan Tafsir Fi Dhilalil Quran, bahkan diterjemah dalam bahasa Indonesia, dan mahasiswa-mahasiswa di kampus-kampus, ya, sangat senang, ya, dan menjadikannya sebagai panutan. Kitab ini dibaca oleh mereka dan didakwakan. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Makanya para ulama kita bertanggung jawab, ya, membantah kitab tersebut dengan berbagai jenis bantahan. Dan yang paling terkenal di zaman kita adalah Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, yang banyak membantah kitab-kitab Syekh Qutb. Naam, barakallahu fikum. Dia mengatakan apa? Syekh Qutb mengatakan, akim daulatal islamiyah fi nufusikum takum fi biladikum. Naam, tegakkan negeri Islam, daulah Islam pada dirimu dulu, maka pasti akan tegak pada negerimu. Ini ucapan yang benar, barakallahu fikum. Ucapan yang sangat mulia, ucapan ini. Ya, namun dinodai oleh orang-orang yang mengucapkannya sendiri. Nasallallahu salam al-afiyah. Naam. Maksudnya, kalau Anda menegakkan, menerapkan Islam yang benar, ilmu wa amalan, ilman wa amalan, ilmu dan amal, benar caranya, sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, dalam hal akidahnya, ibadahnya, ahkamnya, dan semuanya, ya, maka pasti tidak perlu, ya, ribet-ribet mencari solusi bagaimana menyelesaikan problem negara dan seterusnya. Tidak perlu. Akan tegak kemakmuran sendiri di wilayah tersebut. Dan itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan ini benar. Dan ini ada dalam Al-Quran, janji Allah ta'ala. Ya. Dalam surah An-Nur. Ayat berapa itu? Ya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat layastakhlifannakum fil ard kama istakhlafal ladhina min qablikum. Walayumakkinanna lahum dinahumul ladhir tadu lahum. Walayubaddilannahum min ba'dihim amna. Ya'budunani wala yusyrikuna bi syai'an. Nah, Allah menjanjikan kepada kalian khilafah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian, sebagaimana Allah telah wujudkan khilafah itu pada orang-orang sebelum kalian. Ya. Kita tinggal lihat sejarah, siapa yang dimaksud orang-orang sebelum kalian dari para nabi, ya, dan orang-orang soleh sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diwujudkan khilafah Islamiyah. Kenapa? Yang pertama, yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, di akhirat, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'. Karena mereka memurnikan ibadah tauhid yang benar dan tidak memperserikatkan Allah sedikit pun. Itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Maka dakwah dengan tauhid, dakwah dengan tauhid. Ini ciri ahlus sunnah. Bukan dengan politik, bukan dengan ekonomi, mengutamakan fasilitas jumlah yang banyak, fasilitas. Dalam keadaan akhlak, sunnahnya tidak ada. Hijabnya saja, subhanallah. Sunnah 10 tahun Anda mengenal sunnah. Berhijab saja, tangannya kelihatan, telapak kakinya kelihatan. Mana ustaz ini yang mengajarkan sunnah selama 10 tahun? Hah? Mana dakwah sunnah Anda? Nasallallahu salam al-afiyah. Mana kecemburuan Anda terhadap sunnah? Dalam hal berpakaian, ummahat dibiarkan menutup wajahnya dan membuka telapak tangan dan kedua telapak kakinya. Padahal wajah diperselisihkan tentang auratnya. Adapun telapak tangan dan kedua telapak kaki, ijma sepakat para ulama, adalah aurat yang haram untuk dibuka. Coba kita lihat amalannya para pengikut yang menegak. Kalau baru 1 bulan 2 bulan, nah, tapi 1 tahun 2 tahun bahkan sampai 10 tahun mengenal dakwah, masih saja cara berpakaiannya seperti itu. Nah, yang lebih aneh lagi, ummahat shooting ustadznya cadar, ya, ambil kamera, ustadznya yang berceramah disoting. Mana tarbiyah sunnah ini? Tidak pernah disinggung. Yang disinggung, rajinlah bersedekah, rajinlah berinfak, biar fasilitas megah. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini nasallallahu salam wal afiyah. Penting, ya, kita luruskan, benarkan Islam kita terlebih dahulu fi nufusina, pada diri-diri kita. Kalau Anda ingin solusi, menegakkan khilafah Islamiyah di negeri kalian, terjadi kedamaian, keamanan, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Nah, mencari solusi itu, yang pertama, solusi pada diri kita masing-masing. Jangan cari solusi pada orang lain. Ini terbalik, yang dilihat orang lain duluan. Dirinya belum beres, ya, berdakwah terhadap sunnah belum beres, solusi sudah jauh menjulang tinggi ke langit. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mewujudkan janjinya? Sementara kita menyelisih sunnahnya para sahabat. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Al-afu minkum khawani fiddin. Saya belum menyelesaikan terjemahan dari hadis tadi karena waktu salatul isya. Saya sempurnakan terjemahannya, kemudian kita tutup majelis kita. Barakallahu fikum, biar tidak terputus. Qalu, para sahabat bertanya, kulna, kami mengatakan, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum inda dhalik, wahai Rasulullah, tidakkah kami memerangi mereka pada kondisi itu, yakni para pimpinan-pimpinan yang jelek ini tadi. Nah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, tidakkah kita perangi? Maka Rasulullah mengatakan, la, selama mereka menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. La, jangan, selama mereka menegakkan sholat di tengah kalian. Selama dia masih sholat, maka dia muslim. Di Indonesia hampir semua alhamdulillah pimpinan kita sholat, dan kita saksikan dengan kedua mata kita. Ya, tidak perlu Anda mau mengorek isi hatinya lagi, apakah benar sholatnya, apakah dia tidak munafik. Naudzubillah, tidak demikian. Ya, cukup kita lihat di pelupuk mata kita dia sholat, maka dia muslim, wajib ditaati selama dia sholat, kata Rasulullah SAW, walaupun dia seburuk-buruk pemimpin. Ya, kemudian beliau mengatakan, ala, ketahuilah, barang siapa yang diangkat seorang pemimpin atasnya lalu dia melihat sesuatu maksiat kepada Allah, yakni pemimpin itu melakukan dosa maksiat, falyakrah, hendaklah dia benci apa yang dia datangkan tadi berupa maksiat, tetapi jangan dia mencabut tangannya dari ketaatan. Ini sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, juga dalam riwayat Imam Muslim, dalam kitab yang sama, Kitabul Imarah, dalam bab khiyarul a'immati wa syiraruhum. Ya, pimpinan-pimpinan yang terbaik dan pimpinan-pimpinan yang buruk. Wallahu ta'ala alamu bisawab.